share 3 serangkai. Udah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Ma'idah ayat 12 yang berjudul Pengingkaran Janji Setia oleh Yahudi dan Nasrani. Bersama saya pada pagi hari ini ada Ustaz Zainal Arifin MA dan ada Ustaz Ardiansyah MA. Mereka adalah ahli dalam tafsir dan menterjemahkan tafsir As-Sa'rawi yang kita kaji ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ayat 12 dari surat Al-Maidah itu berbunyi sebagai berikut. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya saya beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya saya akan menghapus dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada generasi Muhammad sampai akhir zaman, bahwasanya adanya perjanjian dari Allah dengan bangsa-bangsa sebelum, salah satunya yaitu Bani Israel. Maksudnya adalah sebuah perjanjian atau disebut dengan Allah, disebut dengan misaq, ya. Misaq dalam bahasa populer yaitu piagam. Dari sini kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kebaikan kepada siapa saja. Ya. Allah menjanjikan peluang kebaikan bukan hanya kepada orang-orang yang yaitu langsung bertatap muka dengan Rasul, tetapi Allah juga memberikan peluang-peluang kebaikan itu kepada Bani Israel. Walaupun Bani Israel ini dalam ayat yang lain katakan Sa'rawi, yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq, mereka adalah pembunuh para nabi, atau yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haq, mereka adalah pembunuh para nabi yang tidak punya alasan yang kuat mereka untuk membunuh itu. Walaupun ia telah membunuh, tetapi Allah masih memberikan peluang-peluang kebaikan dari mereka. Ustaz Ardiansyah, kira-kira apa saja ayat yang dapat kita petik dari ayat 12 surat Al-Ma'idah ini? Iya, kalau kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya membicarakan tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus berlaku adil, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana ingkar janjinya orang Yahudi dan Nasrani, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata naqib. Ini sangat menarik ketika Syekh Mutawalli Syarawi mencoba menjelaskan tentang makna naqib. Naqib itu berasal dari kata-kata naqaba atau nuqbah, yang artinya adalah lubang yang begitu dalam terdapat pada benda yang sangat tajam. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata naqib ini sebagai kata ganti daripada rais, pemimpin, maka maksud daripada naqib di sini adalah pemimpin yang bijak, adalah pemimpin yang memiliki pandangan yang tajam, yang jauh, memiliki visi yang jauh ke depan, dan begitu juga cenderung memahami kondisi dan watak daripada orang-orang yang dipimpinnya. Disebut inilah naqib, ya? Disebut dengan naqib. Jadi ada tiga rais, iya, ada tiga kriteria yang ada pada diri dia. Yang pertama, ketajaman dalam pandangan, yang kedua dia memiliki visi ke depan, dan yang ketiga dia menguasai betul masyarakatnya. Sekarang kalau di sini ada peluang dikatakan bahwasanya naqib itu dijelaskan Allah, wa qala Allahu inni ma'akum. Jadi naqib itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apabila yang 12 ini, mm-hmm, ya, artinya 12 pemimpin ini kemudian menegakkan salat, mm-hmm, dan membayar, menunaikan zakat dan beriman kepada Rasul dan menolong mereka, mm-hmm, serta bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian, mm-hmm, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama mereka. Inni ma'akum. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala janjikan dahulu bahwa Allah akan bersama mereka. Bahwa pemimpin-pemimpin yang berwatak seperti itu tadi, Allah akan bela dan bantu setiap tugas yang akan mereka lakukan. Ya, sehingga apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang telah lalu. Namun apa yang terjadi sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak peluang bagi orang-orang Yahudi untuk menghapuskan dosa mereka, tetapi mereka mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka membunuh para rasul, mereka mengingkari salat, dan mereka melakukan penindasan kepada orang-orang miskin dan tidak membayar zakat. Atau ini merupakan awal dari sikap Yahudi yang tidak mau menerima kebaikan. Bagaimana menurut Ustaz Zainal kira-kira? Iya, jadi benar sekali. Jadi sebenarnya la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli, ini adalah sampel. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, beriman kepada rasul itu adalah sampel. Contoh sampel-sampel yang dicuplik dari keutuhan Islam itu sendiri. Jadi Yahudi dan Nasrani itu tadi akan bersama Allah apabila dia menjadi Muslim. Dan Islam itu adalah sumber kebaikan. Karena bersumber dari Allah yang baik. Biadikal khair. Kebaikan itu berada di tangan Allah. Dan Allah menetapkan kebaikan akhirnya berada pada sisi Muslim. Atau pada agama Islam. Di sini ada ayat yang sangat menarik sekali. La in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa'azzartumuhum wa'akratumullah qardan hasanan. Ini dimulai dari kata-kata aqamtumus salah wa ataitumuz zakah. Salat dan zakat. Kira-kira apa yang dipetik di sini, Pak? Ya, tentu saja hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Memang rukun Islam itu bukan dua, tetapi lima. Diambil dua, salat dan zakat, karena as-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Kalau misalnya ada tembok nggak ada tiang, mudah runtuhnya. Nah, jadi sholat ini adalah hubungan yang menyatakan perbedaan antara Muslim dan kafir itu adalah sholat. Bila dia sholat berarti Muslim. Tarku sholat berarti mendekatkan diri kepada kekufuran. Kemudian zakat adalah bukti bahwa umat Islam itu tidak saja beriman, tapi juga amal soleh. Amal soleh ketika dia bekerja maksimal, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tidak saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana ratusan mulut manusia bisa dia beri makan. Artinya dia bekerja lebih dari kebutuhan dia. Dia bekerja bagaimana orang lain bisa makan dari hasil zakatnya. Dia bisa bekerja supaya orang lain bisa makan dari hasil sedekahnya. Dia bekerja bagaimana orang lain bisa makan dari hasil infaknya. Berarti itulah di sini itu muzakah. Salat ini adalah hubungan dekat dengan Allah. Iya. Kemudian zakat adalah pembuktian, apa bukti dekat dengan Allah. Iya. Bukti dekat dengan Allah, ia keluarkan zakat. Wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan. Ini kira-kira apa nilai dapat kita petik ini, Ustaz Ardiansyah? Iya, jadi kalau kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya membela agama yang dibawa oleh para rasul, yeah, itu otomatis Allah Subhanahu wa taala akan membela kita, intansurullaha yansurkum. Nah, ini memberikan semacam modal untuk membangkitkan keyakinan para dai, para duat, itu untuk tetap istiqomah dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergopoh-gopoh untuk mencapaikan hasil yang maksimal begitu. Tidak dia mengharapkan hari ini dia dakwahin agar orang salat, besok orang berubah menjadi salat semuanya. Begitu. Wa aqradtumullaha qardan hasanan. Di sini kan ada semacam qardun, ini kan seperti ya, bahasa sekarang. Ya. Boroh ya. Iya. Apa yang kita borohkan? Iya. Apa yang kita pinjamkan ya, kepada Allah, Allah akan memberi dengan pinjaman yang lebih baik. Iya. Iya. Jadi prinsipnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, al-malu malukullah. Harta-harta yang ada di dunia ini adalah milik Allah sebenarnya. Toh kita lahir, uang 1 rupiah pun tidak ada melekat pada diri kita. Kita lahir bugil, kemudian kita mati pun cuma bawa kain kafan. Artinya yang ada dalam perjalanan hidup ini adalah titipan, yang itu sebenarnya milik Allah. Tapi ketika itu milik Allah dalam arti yang sebenarnya, Allah tidak mengatakan, eh itu hartaku, serahkan. Allah masih menggunakan kata-kata barang siapa yang meminjamkan. Artinya apa? Harta yang sebenarnya milik Allah, Allah berikan kepada manusia dalam arti yang sebenarnya. Dan ketika Allah ingin mensejahterakan orang lain, Allah menggunakan dengan kata-kata yang sangat bijaksana, pinjamkanlah. Ini sama seperti kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang tua yang bijaksana itu memberi uang saku bulanan kepada anak-anaknya. Itu uang saku adalah milik orang tua, diberikan kepada anaknya. Anak yang bijaksana pun akan menabung uang saku itu. Ketika seorang anak diantara anak ini ada yang kena musibah, maka kata orang tua yang bijaksana tadi, nak, pinjamkan uangmu kepada ayah. Padahal sebenarnya uang siapa itu? Uang ayah. Tetapi kata ayah, tidak, pinjamkan uangmu untuk mengobat anak adikmu yang sakit. Tetap dengan kata-kata pinjamkan uangmu. Jadi di sini Allah mengatakan wa aqrotumullah qardan hasana, yang sudah menjadi milikmu tidak kuambil. Tetapi ketika kamu beri kepada saudaramu yang membutuhkan juga makhlukmu dan temanmu, aku akan menambah lagi pinjaman yang baru. Di sini kehebatan Allah ya. Yeah. Kalau hanya manusia akan berkata pinjam dulu. Nah. Bayar entah kapan. Tapi kalau Allah pinjamkan sekarang, bayar akan dibalas ganda sekarang. Yeah. Itu terlihat dalam ayat la ukafiranna ankum sayiatikum. Artinya takfir zunub ya. Wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ustaz Ardian Sah, saya melihat selalu dalam ayat Al-Qur'an ketika jannah disebutkan, di situ ada anhar ya, sungai. Sungai. Kira-kira apa yang bisa kita petik di situ? Iya, kalau kita melihat kepada konteks tafsir Syekh Mutawalli Sa'arawi, maka Syekh Mutawalli Sa'arawi selalu mengatakan bahwa kata-kata jannah itu berasal dari kata jannah yajinnu, artinya menutupi. Oleh karena itu kebun disebut dengan jannah karena pohon-pohonnya menutupi daerah perkebunan itu sehingga dia seperti jannah. Atau nah, junnalail ya. Junnalail, iya. Masuk kepada malam. Atau jim dan nun ini selalu dengan jin. Ya, yang tersembunyi, yang tersembunyi, betul ya. Atau janin, janin. Betul. Ya, belum lahir. Dan begitu juga dengan junun, orang yang hilang ingatan atau baik. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan kata-kata tajri min tahtihal anhar? Karena inilah yang paling mudah untuk difahami, menggambarkan tentang atau mengilustrasikan keindahan. Ya. Jadi kalau kita berada di tengah padang pasir, yang paling indah itu adanya apa? Ada air, kan gitu. Karena ketika kita berada di padang pasir, yang paling kita harapkan itu adalah keberadaan air. Jadi ini adalah semacam ilustrasi yang sangat mudah lah untuk difahami. Tapi kalau mungkin, mungkin ya, kalau ayat ini turun dahulu di Indonesia, tidak akan ini konteks yang dipergunakan atau tidak akan seperti ini. Atau itu tetap ayat yang saya rasa, tetap. Cuman jadi, yang menjadi takut itu kalau disebutkan tajri min tahtihal bihar. Yeah. Tapi kalau lautan, itu orang mungkin melihatnya terkadang seram. Tapi kalau sungai, itu merupakan pemandangan yang termasuk menyegarkan secara psikologis. Iya. Iya. Selalu sungai. Iya, sungai. Dan ini adalah ilustrasi gambar dari nikmat yang tidak pernah berhenti. Iya. Karena air sungai itu jarang kering. Atau kita melihat dalam hari ini ketika orang itu diberi Allah kenikmatan, kekayaan, harta, maka yang dibangunnya di dalam rumahnya itu air. Iya. Hah? Karena itu tadi yang selalu kamar memberikan mandi, kesejukan begitu sejuk, kan? Ya, nah, air. Di pusat kota pun kita melihat ada air-air mancur. Jadi ini memberikan semacam bahwa dan orang tidak pernah bosan dengan air ya. Betul. Karena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi sebenarnya air itu sangat sangat menjadi sumber kehidupan dalam bukan ahjar. Ya, dalam bukan disebut batu ya. Iya. Faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang kafir, yang kafir berarti di sini tidak semua Bani Israel dulu itu kafir, kafir ya. Ada Abdullah bin Salam yang menjadi muslim. Ba'da zalik minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi saya melihat di sini ada kata-kata dhalla, dhalla ya, dalal, sesat. Jadi sesat itu sangat identik dengan kafar, yaitu menutup apa namanya tadi? Pintu hati. Pintu hati. Apakah kafar ini kebalikan dari apa namanya misak ya, bagaimana Allah memberikan misak piagam yang harus ditaati, kemudian saat itu mereka kafar akhirnya dalla. Jadi di sini sangat identik pelajaran bagi kita bahwasanya misak piagam janji sumpah jabatan dan lain sebagainya mengarah kepada kafar, kemudian kafar ini menuju kepada dalla. Para pendengar radio RRI, insya Allah kajian tafsir ini akan kita sambung pada hari-hari mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini.